Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي الدِّينِ yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, kesempatannya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ibadah yang sangat agung ba'dal faraid, setelah perkara-perkara yang wajib dijelaskan, adalah talabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu. Ini adalah merupakan kewajiban ala kulli muslimin wa muslimatin, mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang diddu tauhid, lawan dari tauhid. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah, beliau menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idha sahat niyatuhu. Qalu kaifa dhalik? Qala itayanu wa bidzalika raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, yang namanya keutamaan ilmu tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun apabila niatan orang tersebut baik. Maka ditanya, beliau ditanya, bagaimana seorang dikatakan niatnya baik di dalam talabul ilmi apabila meniatkan di dalam talabul ilminya, di dalam menghadiri majlis ilmunya, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan yang ada pada orang lain. Itulah di antara niatan kita di dalam talabul ilmi. selain mengharapkan pahala dari Allah, selain mengharapkan barokah di majelis ilmu, kita juga berharap, kita juga pertujuan di dalam talabul ilmi adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri sendiri dan ada pada orang lain. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait tentang al-wajibat, al-mutahatimat, al-ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban-kewajiban yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Di antara perkara yang wajib untuk kita ketahui, kita fahami dan kita amalkan, sebelumnya kita dituntut untuk mengetahui tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Maka selanjutnya Syekh menjelaskan di antara perkara yang wajib untuk kita ketahui bersama adalah tentang at-tauhid beserta macam-macamnya. Bahwasanya dijelaskan oleh Syekh, tauhid itu ada tiga macam. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yaitu seorang mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Dan tauhid seperti ini diakui oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Kemudian tauhid yang merupakan inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tauhidul uluhiyah. Inilah tauhid yang ditentang oleh ahlul batil, tauhid yang ditentang oleh orang-orang musyrikin, yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu seorang memurnikan macam-macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa, isti'anah, istighatsah, bertawaf, menyembelih dan seterusnya, hendaknya dimurnikan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Sekarang kita masuk jenis tauhid yang ketiga. Apa itu jenis tauhid yang ketiga yang wajib untuk kita pelajari dan kita amalkan? Mari kita lihat, kita pelajari bersama, kita fahami sebaik mungkin. Kata beliau, tauhid yang ketiga adalah tauhidud dzati wal asma'i was sifat. Jenis tauhid yang ketiga adalah tauhidul zat, tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi pertanyaan kita, biar kita benar tidak keliru. Iya. Adapun tentang tauhidul asma'i wa sifat dijelaskan oleh para ulama, cara mengimaninya adalah al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadis sahih min sifatillahi lati bi alati wasafa biha nafsahu awasofa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah min ghairi ta'wilin wala takyifi wala taqwidin. Nah, kata beliau yang dimaksud mentauhidkan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, itu seorang mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, atau yang telah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, atau Allah tetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, atau yang telah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya, min ghairi ta'wil, tidak boleh mentakwil, merubah-rubah maknanya, mentakyif, itu membagaimanakan, menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah dan seterusnya. Inilah yang disebut atau yang dimaksud mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh para ulama, ada lima perkara yang harus kita hindari. Ada lima perkara yang harus kita hindari. Yang pertama, kita tidak boleh mentakwil nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu arti takwil? Yaitu sarfu zahiril ayati wal ahadisi sahihah ila makna akhari batilin. Itu memalingkan zahir ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang nama-nama dan sifat kepada makna yang batil. Jadi memalingkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah kepada makna yang batil, dirubah, ta'wil. Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, istawa, yang artinya bersemayam, Allah bersemayam di atas ars. Ada yang memaknakan istaula, yang artinya menguasai. Ini keliru. Istawa ya istawa, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dirubah-rubah. Ini yang pertama terkait apa yang harus kita hindari tentang tatkala beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ta'til, sifat ta'til. Apa itu ta'til? Wa huwa jahdu sifatillahi wa nafiha anhu. Seorang itu menentang dan mengingkari sifat-sifat bagi Allah. Ini juga tidak boleh. Karena sebagian ahlul bid'ah, sebagian ahlul bid'ah barakallahu fikum, mereka menentang dan mengingkari sifat-sifat Allah, sehingga mengatakan kalau saya menetapkan sifat bagi Allah, berarti nanti ya sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Keliru, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga yang harus kita hindari adalah takyif. Di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh mentakyif, membagaimanakan. Wahuwa takyifu sifatillah, yaitu menanyakan bagaimana sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Niki mboten angsal, termasuk amalan bid'ah, menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, ini termasuk amalan bid'ah. Para sahabat, mereka telah mendapatkan penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tapi para sahabat langsung beriman, langsung menerimanya, tidak menanyakan bagaimana sifat Allah. Ini tidak boleh. Kemudian yang keempat yang harus kita hindari pula, terkait tatkala beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah at-tamtsil. Tamtsil itu artinya tamtsilu sifatillah taala bi sifati khalqihi. Menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh barakallahu fikum, ya. Menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ini termasuk perkara yang dilarang. Barakallahu fikum. Kemudian ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, perkara yang dilarang pula tatkala mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah adalah at-tafwid. Mengembalikan makna kepada Allah. Jadi tatkala disebutkan Allah As-Sami', yang artinya mendengar, kita mengatakan udahlah kita enggak tahu artinya apa. Enggak boleh. Sami', ya Sami'. Allah Maha mendengar. Hanya saja pendengaran Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini lima perkara yang harus dihindari. Ya, lima perkara yang harus dihindari di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya pula, tatkala mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah kecuali dengan dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis. Tidak boleh kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan akal kita. Tidak boleh. Maka dijelaskan oleh para ulama, karena asma'ullah ta'ala tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sudah ditentukan, yang sudah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh menetapkan nama-nama bagi Allah dengan akal kita. Ya, demikian tidak diperbolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka janganlah engkau berhenti pada sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Artinya jangan engkau berkata, engkau menjalankan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Apalagi menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang kita tidak memiliki ilmunya. Sehingga tidak boleh menetapkan nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah dengan akal-akal kita. Enggak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya. Bukan sekedar ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, perkara yang harus diperhatikan pula tatkala mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya asmaullah taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dengan bilangan tertentu. Sehingga tidak boleh membatasi nama-nama Allah hanya 99 nama. Tidak boleh. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. tidak bisa dibatasi dengan adadun muayyanun, bilangan tertentu, enggak boleh. Ini termasuk amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam doa yang Nabi baca, as'aluka bikulli ismin walak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Inilah tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas 99, tidak terbatas 9, tidak. Barakallahu fikum. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, as'aluka, aku meminta kepada engkau ya Allah, bikul ismin, pada setiap nama huwalak yang kau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau telah namakan untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, au alamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan ke salah satu makhlukmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu. Ini menunjukkan sehingga nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin, tidak terbatas pada bilangan-bilangan tertentu. Barakallahu fikum. Kemudian kita kembali kepada kitab. Selanjutnya qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat yang pertama sampai yang keempat. Karena di dalam ayat tersebut disebutkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dulu pernah dikisahkan Nabi SAW pernah mengutus pasukan dan menunjuk salah satu sahabat untuk memimpin pasukan tersebut. Ternyata sahabat ini tatkala mengimami senantiasa menutup bacanya dengan qul huwallahu ahad. Ya, dengan surat Al-Ikhlas. Maka setelah itu pulang dilaporkan atau ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Nabi tentang kejadian yang dialami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya orang tersebut, li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanya orang tersebut, alasan apa dia melakukan seperti itu? Maka tatkala ditanya, laki-laki tersebut menjawab, li'annahu fihi sifatur rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifatnya Allah. Wa ana uhibu an aqra'ahu. Dan saya cinta, senang untuk membacanya. Sehingga di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum wa qaluhu ta'ala, dalil yang berikutnya yang menjelaskan tentang adanya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah sebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahasanya Allah memiliki nama-nama yang husna. Nama-nama al-husna, husna itu artinya fi ghayatil husni, tingkatan yang paling bagus. Paling bagusnya itu al-husna. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah al-husna. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Sehingga kita diperbolehkan berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Baik yang namanya du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Du'aul mas'alah, doa meminta suatu permintaan, dan du'aul ibadah. Di dalam berdoa kepada Allah, tatkala kita meminta kepada Allah, diperintahkan dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna, yang sangat indah. Bagaimana caranya? Anta qaddama baina yaday matlubik min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasaban. Yaitu engkau mendahului atas permintaan kamu kepada Allah, didahului dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai. Kita minta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Kita dahului dengan kalimat ya ghafur, ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Nah itu, barakallahu fikum. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini yang disebut du'aul mas'alah. Ya, doa meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, doa'ul ibadah. Bagaimana berdoa'ul ibadah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Anta ta'abada lillahi ta'ala bimuqtadha hadihil asma. Yaitu engkau beribadah kepada Allah ta'ala dengan kandungan nama-nama tersebut. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan kandungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Contohnya, ya, orang tersebut senantiasa bertobat kepada Allah. Kenapa? Li'annahu at-tawwab. Ya. Li'annahu at-tawwab, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi taubat. Ya. Seorang senantiasa menjaga lisannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenapa dia menjaga lisannya dari perkara-perkara yang kotor, dari perkara-perkara yang jelek? Li'annahu sami', karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Sehingga berusaha untuk apa? Menjaga dirinya dari perkara-perkara yang jelek. Menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan yang kotor. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut beribadah dengan nama-nama atau kandungan pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala al-basir, maha melihat. Sehingga barakallahu fikum, orang tersebut senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bikulli makanin wa zaman, pada setiap tempat dan setiap waktu. Tidak terus bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini diantara perkara yang harus diperhatikan tatkala mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sangat indah, yang sangat bagus. Fada'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya, tadi ada dua doa di sini. Yang pertama adalah doa masalah, doa permintaan. Yaitu kita meminta kepada Allah dengan didahului nama Allah yang sesuai. Contohnya minta diampuni berdoa ya ghafur ighfirli. Yang kedua, doa ibadah. Artinya orang tersebut beribadah kepada Allah dengan kandungan-kandungan nama Allah tersebut. Allah Maha Sami' mendengar, sehingga orang tersebut dia beribadah kepada Allah dengan menjaga lisannya dari perkara-perkara yang kotor, dari perkara-perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Maka hati-hatilah terhadap orang-orang yang mereka menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menyimpang terhadap orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad Ibn Utsaimin menyebutkan al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala anwa, menyimpang di dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam. Yang menyimpang di dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam. Yang pertama, bentuk penyimpangan yang pertama dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah ayung kira syai'an minha aw mimma dalat 'alaihi sifat wal ahkam. Orang tersebut mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk penyimpangan di dalam nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bentuk yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara bentuk penyimpangan dengan di dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, an yaj'ala dalatan ala sifatin tusabihu sifatul makhluk. Menjadikan sifat Allah yang mulia diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Kama fa'ala ahlu tashbih, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlu tashbih, orang-orang yang suka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asalis yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Bentuk penyimpangan yang ketiga, barakallahu fikum, an yusammiyallaha ta'ala lima lam yusammi bihi nafsahu. Yaitu menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah. Ini bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk penyimpangan yang keempat di dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, an yastaqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Dia menjadikan pecahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama untuk patung. Jadi patung sesembahan yang disembah dikasih nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalil yang berikutnya barakallahu fikum, yang menunjukkan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada kamitslihi yang serupa dengan Allah syai'un sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Tapi kita harus menetapkan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluknya. Barakallahu fikum. Inilah beberapa perkara yang harus kita perhatikan di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita telah selesai membahas tentang tauhidu at-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macam tauhid. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Apa itu yang berikutnya? Perkara yang wajib untuk kita pelajari dan kita ketahui. Yang berikutnya yang wajib untuk kita ketahui adalah diddu tauhid asyirku. Kita dituntut untuk mengetahui kebalikan atau lawan dari tauhid. Apa itu lawan dari tauhid? Asyirku. Ya. Yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah lawan dari tauhid. Kita dikenai kewajiban untuk mempelajari lawan dari tauhid. Karena yang namanya orang tidak cukup hanya sekedar mempelajari kebaikan dan tidak mau mengenal kebatilan. Ini sangat berbahaya. Orang yang tidak mengetahui perkara yang batil, dikhawatirkan orang tersebut akan terjatuh dalam perkara yang batil dalam keadaan dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi tidak cukup seorang hanya mengatakan udahlah saya belajar tauhid saja, tapi tidak mau apa mempelajari apa itu syirik, apa itu macam-macam kesyirikan. Ini keliru. Begitu juga seorang kalau mempelajari as-sunnah, ajaran Rasul, kita pun harus mengenal lawan dari sunnah, perkara-perkara bid'ah, hizbiyah, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah. Sehingga dijelaskan oleh salah seorang penyair dari Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarrihi walakin li taqihi minha." Saya mengenal, mempelajari kejelekan bukan dalam rangka mengamalkan kejelekan tersebut, tapi apa tujuannya? Supaya selamat dari kejelekan tadi. Kita mempelajari apa itu syirik, apa itu bentuk-bentuknya, apa itu bahaya syirik. Apa tujuannya? Supaya kita selamat, bisa terhindar dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa huwa thalathatu anwa'in. Syirik itu terbagi menjadi tiga macam. Wa huwa thalathatu anwa'. Syirik itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama syirkun akbar. Yang kedua wasyirkun asghar. Dan yang ketiga wasyirkun khafiyun. Syirik terbagi menjadi tiga. Yang pertama syirkun akbar, syirik besar. Nanti akan dijelaskan oleh syekh, oleh penulis, apa saja bahaya-bahaya syirik besar. Kemudian yang kedua adalah wasyirkun asghar, perbuatan syirik kecil. Ini jenis syirik yang kedua. Kemudian yang ketiga wasyirkun khafiyun, syirik yang sangat tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan syirkul akbar? apa yang dimaksud dengan Syirkul Akbar? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyebutkan Syirkun Akbar artinya adalah sarfu na'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah dia berikan kepada selain Allah. Itu yang dimaksud Syirkun Akbar. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kita akan mengetahui bahayanya syirik besar kan di sini. Perhatikan. Asyirkul Akbar, setelah kita mengetahui definisi pengertian syirik besar, sekarang beliau akan menjelaskan betapa bahayanya perbuatan syirik besar. Asyirkul Akbar, syirik besar, la yaghfirullahu wa la yaqbalu ma'ahu amalan salihah. Syirik besar itu tidak akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Dan juga tidak akan diterima suatu amalan salih apabila orang tersebut masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik akbar. Bahayanya, dia tidak akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah dan tidak akan diterima suatu amalan saleh apabila masih tercampuri dengan kesyirikan. Kita lihat Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa 116. Allah nyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah sebutkan sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Dia belum bertobat dari kesyirikannya. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bahaya dosa syirik. Apa itu? Tidak akan mendapatkan ampunan, maghfirah. Dan kita jangan merasa aman dari kesyirikan. Jangan merasa hebat dirinya, jangan merasa top dengan mengatakan, kalau saya sudah anti syirik, kalau saya sudah ngaji lama, enggak mungkin lagi berbuat syirik. Jangan merasa hebat. Ya, syubhat, fitnah, ya, siap menyambar siapa saja. Sehingga senantiasa kita berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari kesyirikan. Berdoa kepada Allah supaya diberi kekokohan, kekuatan untuk berjalan di atas tauhid. Ini yang penting dalam sujud kita. Di waktu-waktu mustajab memohon kepada Allah supaya dijadikan min ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa may yusyrik billah, maka dan barang siapa yang dia menyekutukan Allah, berbuat syirik, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh. Jadi kesesatan yang paling jauh itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesesatan yang ba'ida. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara bahaya perbuatan syirik berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jannah bagi orang yang dia menyekutukan Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah 60-72. Allah nyatakan laqad kafara alladhina qalu innallahu wal masih ibnu maryam Faqala al-Masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Allah sebutkan, sungguh Allah atau sungguh telah kafir mereka orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itulah Masih bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Ya. Wa qala al-Masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbukum. Iya. Orang-orang Nasara telah mengatakan bahwasanya Allah itulah Nabi Isa. Padahal Masih mengatakan, itu Nabi Isa mengatakan, waqala al-Masih ya bani Israel wahai bani Israel u'budullaha, sembahlah kalian Allah yang mana Allah itu adalah Rabbi wa Rabbakum. Kata Nabi Isa, Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Inilah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mengajak kaumnya, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, memberikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengajak Bani Israel untuk beribadah kepada dirinya, tapi mengajak untuk beribadah kepada Allah dengan mengatakan u'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah yang mana Allah itu adalah Rabbku wa rabbakum dan Rabb kalian. Jadi dusta kalian oleh orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Isa ibnullah atau yang mengatakan bahwasanya Isa huwallah. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innahu, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan jannah. Ini balasan tiang-tiang ingkang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah, balasannya Allah haramkan jannah. Wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah, dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ajal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh juga masih menyebutkan di antara bahayanya syirkun akbar. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Bahwasanya perbuatan syirik akbar itu akan menghapus semua amalan-amalan kebaikan. Allah sebutkan la inna asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, seandainya engkau berbuat syirik, sungguh akan terhapus semua amalan-amalan kebaikan kamu. Ini tatkala seorang hamba berbuat syirik, akan terhapus semua amalan-amalan kebaikan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, inilah orang yang berbuat syirik. Barakallahu fikum. Terhapus amalan-amalan kebaikannya, yang tadinya suka bersedekah, sholat, puasa. Kalau dia masih berbuat syirik, maka terhapuslah kebaikan-kebaikan tersebut. Juga Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Allah sebutkan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, mereka menyekutukan Allah, apa balasannya? Sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah dikerjakan, apa-apa yang telah diamalkan, terhapus, tidak memiliki nilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi inilah bahaya perbuatan syirkun akbar. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang bahaya-bahaya perbuatan syirkun akbar, bahaya-bahaya perbuatan syirik besar, maka selanjutnya kita belum mengetahui apa saja macam-macamnya atau bentuk-bentuk syirik besar. Perlu kita tahu. Tujuannya apa? Sekali lagi supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Di antara perbuatan syirik besar dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah syirkud doa, syirik di dalam berdoa, yaitu wa huwa du'a'u ghairullahi minal anbiya'i wal awliya. Syirik dalam berdoa artinya orang tersebut berdoa kepada selain Allah dari kalangan para nabi dan para wali. Litalabi rizki aw sifail maradhi, untuk meminta rezeki atau pengobatan orang yang sakit. Barakallahu fikum. Maka perlu diketahui, berdoa kepada selain Allah ini merupakan jenis syirkun akbar, karena dia telah memalingkan ibadah yang mulia yaitu doa, dia berikan kepada selain Allah. Maka Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang yang dia berdoa kepada selain Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus, Allah nyatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillahi, dan janganlah engkau menyeru berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, sesembahan selain Allah itu tidak bisa, tidak mampu memberikan manfaat kepada kamu. Tidak bisa memberikan manfaat, memenuhi permintaan, wala yadzuruk, dan juga tidak bisa mendatangkan kejelekan untukmu. Inilah keadaan peribadatan selain Allah. Memberikan manfaat juga tidak mampu, memberikan kejelekan juga tidak mampu. Ya, kenapa? Mereka makhluk, mereka juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amwatun, zat-zat yang telah mati, benda-benda yang telah mati. Barakallahu fikum. Maka Allah mengingatkan fa in fa'alta fa innaka idza minadz zalimin, maka engkau bila engkau tetap melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kalau engkau sampai berbuat syirik, engkau sampai menyekutukan Allah, berarti engkau telah berbuat zalim. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam ayat lain, di dalam surat Fatir, Allah menyebutkan tentang keadaan sesembahan selain Allah. Bagaimana keadaannya? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian berdoa kepada mereka, itu kepada selain Allah, la yasma'u du'aku, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Ini keadaan yang pertama, mereka tidak bisa mendengar doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Orang yang berdoa kepada orang yang telah mati, mereka tidak bisa mendengar. Yang berdoa kepada patung, patung tidak bisa mendengar. Walau sami'u, dan kata Allah, kalau seandainya mereka mendengar pun, mastajabu lakum, mereka tidak mampu untuk mengijabai, mengabulkan doa-doa kalian. Tetap rugi. Apalagi tidak mendengar. Wong seandainya mendengar saja tidak, Pak, tidak mampu mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian jenis syirkun akbar yang kedua, asyirku fi sifatillah, perbuatan syirik di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Qal i'tiqadi bi'anal anbiya'a awil awliya'a ya'lamunal ghaibah. Itu seorang mengakui atau meyakini bahwasanya para nabi atau para wali mereka ya'lamunal ghaibah, mengetahui perkara yang ghaib. Ini merupakan perbuatan syirik. Karena perkara yang ghaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang ghaib tidak ada yang mengetahui kecuali Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Ini jenis syirik yang kedua. Jenis syirik yang ketiga, yaitu syirkul mahabbati. Wa huwa mahabbatu ahadil awliya'i wa ghairihim ka mahabbatillah. Jenis syirik yang kedua adalah syirik dalam mahabbah, dalam kecintaan. Yaitu mahabbatu ahadil awliya'i, seorang mencintai salah satu wali-wali atau yang selain mereka seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai para wali, orang-orang yang telah mati seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian jenis kesyirikan yang keempat adalah syirkut ta'ati, syirik dalam ketaatan. Syirkut ta'ati, syirik dalam ketaatan. Bagaimana bentuknya? Wa huwa ta'atul ulama'i wal masyayikh fil ma'siyati ma'atiqadihim jawazu dhalik. Yaitu seorang mentaati ulama atau mentaati masyayikh dalam perkara-perkara maksiat, dibarengi keyakinan bolehnya yang demikian itu. Jadi seorang mentaati ulama, mentaati masyayikh dalam perkara yang maksiat, ditambahi dengan keyakinan bolehnya yang demikian itu. Jadi peranggapan, oh yang ini boleh, yang seperti ini boleh, karena ini syekh, ini ulama. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di dalam mentaati pendeta-pendeta mereka sampai jatuh ke dalam perbuatan syirik. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena mereka pengikutnya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendetanya walaupun diharamkan oleh Allah. Waqad fasaratil ibadah bita'atihim fil ma'siyati bitahlili ma haram Allah wa tahrimi ma akhar Allah. Bagaimana bentuk ibadah kepada pendeta-pendeta tersebut? Bentuknya adalah dengan mentaati pendeta-pendeta tersebut fil ma'siyah, dalam kemaksiatan. Dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Yang penting pendetanya ngomong, diikuti. Maka Islam mengajarkan tidak demikian. Ya. Islam mengajarkan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, fi maksiatil khaliq, kalau dia bermaksiat kepada al-khaliq, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara contoh-contoh perbuatan syirik. Kemudian barakallahu fikum, Dijelaskan di sini oleh Syekh, wa syirkul akbaru arba'atu anwa. Syirik besar itu ada arba'atu anwa, ada empat macam. Ya. Yang pertama adalah syirkud dakwah. Yang kedua adalah syirkun niyah wal iradah wal qasdi. Yang ketiga adalah syirkut ta'ati. Dan yang keempat adalah syirkul mahabbah. Dan insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.